Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi li alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yukadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedoyo. Alhamdulillah saat menika kita sedoyo nampi pinten-pinten kanugrahan. Arupi kesehatan, kenikmatan, kesempatan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Bila saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran mawali ya Hassan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedoyo. Wonten pengaosan ingkang sampun dipun dawuhaken kathah-kathah dening para ulama ingkang senada, seirama dhateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngingi soal al-aqdar fi hadhihi dar. Keruwetan, kerepotan, kesengsaraan, kesulitan teng dunia niki. Niku perkara sing boten aneh. Mula lek nglakoni ibadah kok nemu sengsara, niku tegese ora kok mergo ngibadahe sing marai sengsara. Tapi karena pancen panggonan niki duduk panggonan penak, panggonan dunia niki panggonan sengsara. Boten mungkin awak iso penak, pikiran sing ruwet. Mungkin nanti iso bunga delalah awake sing gak penak nggih niku wolak-walik ing donya wonten niku. Niki sedaya sampun dipun dawaken sing penting wong niku napa lek nemoni napa-napa sing terjadi nggih terakhir pesenipun wala talaqqal muridu ma yaridu alaihi min dalika bisabri warida wal istislam inda jarayanil qada. Sing penting bagi murid dia harus bisa menerima mapak nampa ing apa wae sing tumiba sing terjadi dari kejadian-kejadian dunia sing nyusahno niku ditampa bisabri nganggo tangan sabar warida lan ati kang ikhlas sing ridho wal istislam lan pasrah. Si pasrah niku ya menanggung resiko niku jenenge istislam ngoten lho. Saya kok sekarang ditugasi begini. Ditugasi apa? Lho jam 11:30 saya harus sholat Jumatan. Oh ya budal. Lah kok piye tokone? Ah sudahlah pasrah saja. Lakonono kuwi soal toko oleh nek sing ngurusi dhewe. Wong iki sing merintah. Sing merintah Jumatan iki ya sing ngekeki toko kuwi kok. Ngoten lho. Dadi niku jenenge istislam ora kok. Pasrah itu berarti terlalu halia, tengok-tengok. Maksudnya pasrah itu segala resiko apapun yang terjadi, kamu gak usah pilih-pilih. Ya ben dong, ora payu mbok yo ben. Tutup ora enek langganan, ora. Lah niku jenenge pasrah. Nah, ketika terjadi qadha, terjadi kejadian yang kita enggak bisa mengelak. Loro ya, apa iki kok loro lah kemarin ke iso ning pasar. Wis to. Lara iki tamponan. Soal resikune lara njur gak iso ning pasar gak oleh bathi kula itungane pikiranmu. Nah, tapi soal rezeki ini anak bujuku wong sing atur ora kowe kok. Ngoten. Wis to meneng wae. Wis pokoke nyatane saiki wis kadung petung karo desa ditetokno tanggal kuwi dadine wis to dadi ngono. Dene saiki kok urung enek salam sukuan alah repot-repot tamu teko cidukno banyu sumur lah yo wis ngoten angel-angel ngoten nggih. Ngoten iku. Tapi mboten tahu kok critane enek wong duwe gawe terus suguhane banyu sumur iki enak. Nggih to? Tapi pancen ya pantes. Wong arep digawe gupur repot. Wong pancen wong duwe gawe kudu ngono kuwi. Alame wong duwe gawe kudu ngoten. Tapi lek panjenengan purun pasrah, tidak lama sesuatu yang asalnya ruwet itu akan terurai dengan sendirinya. Dalam waktu yang dekat pasti Allah akan menyelesaikan persoalan itu dengan sendirinya. Dan iki cerita-cerita men kata. Wong niku pun teng isor dhewe wis ora iso ceblok kok. Nggih. Wis ora iso ceblok. Tapi nek sik ning dhuwur yen yo sok bedidik. Lah tapi wong bedidik mau menyang asline kuwi ning isor lho. Lah kenapa kok bingung-bingung? Ngoten pun betul, beres-beres. Niki dipun dawaken malih ngene. Soal apa ganjaran ini, soal pewales saking Allah Taala. Jadi lek dibanding ngudhangu pa ganjaran lek bar mati meneh. Sak muni ngoten nggih, wong nika tekan sing marai swarga niku sik dangu to ora suwe. Piro ta umurmu iki piro saiki umur piro? Lek umur swidak iki lek rata-rata pemane mati umur 20 kali 20 tahun. 20 tahun niku namung 300 swidak dina ping 20. Mboten dangu 300 sidak dina niku mboten dangu kok. Wong dik poso nembe dik dapan sih wong sakniki wis poso neh ngoten. Rumangsa nek wong jenengan niku dik sih sering bal-balan sih anu niku lak tembe mawon to nika. Lah kok saiki mau wis umur sidak lah kok wis dhewe putu lho lah kok wis mambuyut. Lho. Gelis-gelis dunya niku gelis. Nah, soal ganjaran tekane bar mati niku mboten dangu. Dibanding kalih kesengsaraan sing sampean lakoni teng dunya. Repote wong ibadah sing sampean tandangi teng dunya karo ganjaran sing ditampa teng akhirat sing selawase lawas niku mboten nimbang. Yo ngoten. Bandingane padha karo enek wong jegur sawah 10 dina, ngoten nggih. Terus ngenteni patang wulan panen. Niku mboten banding. Terus sing mboten banding niku untung banget ngoten. Lagi untung banget. Jukur salah petang dino, 10 dino paling suwe ke. Terus sabar ngenteni petang wulan. Moro-moro panen. Lho niku ngoten mau sampean kuat lakoni kok. Masa tau saya kira jukur kesengsaraan yang dunia 80 tahun. Terus mari ngono. Berarti ini panennya beribu-ribu tahun. beratus-ratus tahun, beribu tahun, bahkan selamanya. Kholidina fiha abadan. Orang mantep piye. Wis kholidina niku langgeng fiha ning swarga abadan selawas-selawas. Sange jadi mboten dangu sengsarane wong ibadah teng donya niki mboten dangu. Namung pinten te wong sedina mek ping 5 gek sarupane iku mek pirang menit. Ora suwe kok ora suwe. Mila niki lajeng dipun elingaken dening Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Menen. Syekh Ahmad bin Abil Hawari niki serodok menggok sithik. Ulama nyeleneh. Asma asline Abdul Husain Ahmad bin Abil Hawari. Sedane tahun 230 Hijriah. 230 Hijriah sak derenge sampun salah sak derenge Imam Syafi'i. Ngoten. Niki terus sak urun kali. Kali Syekh Junayd al-Baghdadi niku. Syekh Abdul Hawari niki mondok. Mboten dangu nggih namung 30 taun mondoke. Mondok 30 taun. Lah bung sampun dikira pun cekap leh mondok mun dadi wong pinter. Wangsul ing pondok niku kitab sing leh ngaji pinten-pinten puluh taun diuncal teng segara kabeh. Buak kabeh. Ngoten. Karemno teng segara kalih muni ngeten ya ilmu lam af'al bika hadza hawanan bika wala istighfafan bihaqqi bal kuntu atlubu li ahtadiya bika ila rabbi wal an istaghnaitu anka he ngelmu ngoten kitabe tiba karo diuneni he ngelmu selama 30 tahun kok tak goleki wis ketemu. Terus saiki tak kalane segara iki kok aku berarti ngenyek kowe iki ora. Tapi yen fungsimu wis bar. Kowe tak goleki kabeh kuwi perlune supaya kowe tak nggo alat iso tumeka marang pangeran. Ngelmu kuwi alat kanggo wusul ning Gusti Allah. Lah nek kowe terus jadi kitab, terus unduk-unduk, terus kudu tak gawa ngalor ngidul lah malah. Gak sida golek Gusti Allah aku terus ngurusi kowe. Mulane tugasmu wis bar tak buak neh ngene segara bali oleh Gusti Allah neh ilmu, saiki aku tak ngladeni Gusti Allah. Diku. Jadi bar mondok kitabe malah dibuat terus jungkung ibadah. Akhirnya ya dadi wali. Ngoten. Jauh-jauh ora usah buka kitab, niku jenenge wong pinter tenan. Lah nek isih kaya kula ngene sik buka-buka ngene ala wis kiai ada egleng ngoten mawon ngoten. Lah kiai sing asli niku dawuh sak dawuh meskipun gak bahasa Arab ya metu hikmahe. Kados Syekh Abdul Hawari ini. Terus mundi dawuhipun. Ngoten. Syekh Abdul Hawari niku dawuhaken ngoten. Qala li Abu Sulaiman Ad-Darani gurune. Syekh Sulaiman Ad-Darani dawuh marang ingsun ju'un qalilun wa uryun qalilun wa zullun qalilun wa sabrun qalilun wa qad inqadat anka ayyamud dunya ju'un qalilun luwe sedhela uryun qalilun mudha sedhela zullun qalilun asor sedhela sabrun qalilun sabar sedhela ngono ae maramara umur iki entek ngono ae ngoten lek dawuh iku gak kerasa ya. Poso, poso ini setahun sampai sebulan, gak? Luwe ini istilah tak gak? Akeh warke bik luwe ini gak? Warke sebulan, luwe namung sebulan tak? Dan urin kalilon ya mudos tidak. Tapi si mudos sudah lek lambi sih ngape-ape di coploi. Lu ngaji ni kalau nyoplok lambi istilah mana tak? Gak pakai nehram? Istilah mawon ni, seumur sepisan mawon. Dulun kalilun ina sedelok kalau-kalau dilokne wong, kalau-kalau dinyek wong ala sedelok mawon. Basa burun kalilun sabar dilu mawon. Duh ngono tok mubat-mubat ngono tok para-para umur wis entek. Wa kok din kodot lan teman-teman wis entek angka saking sira apa ayam dunia pira-pira dinane dunya. Mulane lek nemu sengsara teng dunya ora usah bingung-bingung, ora suwe kok niku mboten suwe. Dilu mawon. Nah intine apa tak dipun dawuhaken iki? Intine soal sabar. Soal apa? soal sabar. Walam ngerti sapa sira anama sak temene barang. Lah karena kawus nutur sapa ingsun hu ing ma minas sabri saking soal sabar ngadepi repote donya. Iku wa utawi sabar iku jima ukul li fadilatin gendelane saben-saben keutamaan. Memang yang namanya kesabaran niku keutamaan sing digendeli teng ngriku niku. Wong niku lek mboten sabar grusak-grusu ora gampang kasil. Lah wong adang kok ora sabar. Ya ngelenik malah kelarane weteng nggih. Nggih, nandur kok ora sabar. Jagung agak sakilan diodot ngono ben metu wae. Malah ora urip. Ya sabar to. Bekerja itu memang lambat, enggak bisa semudah membalik telapak tangan. Saiki agek dodol bakso buka agek seminggu karepe langganan wis akeh laris ngono. Ya ora ya alon-alon to. Sesuk engko lek petuk kanca diomongi. Aku saiki dodol bakso ning kono lho. Ning kono lho ya dhewe Suryaya ngomong suwane nggone sapa-sapa. Sesuk genah oh saiki ning kono lah sesuk kancane ngajak rono. Sesuk roh iya enak tenan. Sesuk dari mulut ke mulut menjadi iklan enggak terasa sesuk laris. Lah proses laris ngono kok ora kok sajek sanyet. Nggih. Ora kok sajek sanyet. Wagu dodol bakso seminggu kanok langganane laren ganti dodol kacang ijo. Dodol kacang ijo sing ditakono bakso terus mbek wong-wong. Lah nalene bakso neh, mboten. Khusus kali bakso rumangsane sing takok biyen, oh ganti kacang ijo saya terus takok. Entar kacang ijo lho ganti bakso. Lah iki jenenge wong trancung. Mboten. Mulane ta nggih. Dadi sumur niku lho nggih. Dadi sumur niku karena nek pengen nyumber tok mawon, mesti nggone ndulek teng isor barongan digolek wong kok. Mergo anggere ono gak kecelik, anggere ono gak kecelik, anggere ono gak kecelik mboten. Anggere ono banyune enak, anggere ono banyune enak, anggere ono mesti nggone teng isor barongan niku tetep diparani, mergo istiqomah. Lha nek celam-celum kok dadi sumur, kala-kala metu banyune, kala-kala ora, lha ditinggal kok wong-wong. Niku pancen kudu sabar kok sembarang kalir. Nek sampean purun sabar, niku suwe-suwe metu keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan. Wa malaku kulli faidatin lan dadi keng penguasaan, maksudnya malak niku tempat menguasainya setiap masalah apa setiap faedah, kemanfaatan. Nek sampean gelem sabar, itu banyak manfaat yang tumbuh. Banyak faedah yang ada yang bisa diambil. Lek wong niku gelem sabar. Wa makramatin nabilatin lan tempat mendapatkan kemuliaan yang hebat yang indah. Dan Allah taala dawakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Tamatan wis sampurna. Apa kuala kalimatu robika keputusannya pangeran siro al-husna kang bagus ala bani Israel yang ngatasi bani Israel dimasuk baru sebab oleh podo sabar. Bani Israel sedih masuk apa? Sedih dipimpin Nabi Musa ini kalau. Wah, sengsara dipimpin Nabi Musa ini. Tapi ya, raja ini terane. Masa uang kok orang terima kabe. Pokoknya anak uang di anak-anak itu dipateni. Itu itu beri diinginannya Orde Baru enten sing ngoten. Tak dereng tau enten to nggih. Anak-anak kudu dipateni lah paling-paling ya laki perempuan sama saja lah. Isik-isik penak to niku sih. Isik penak nggih. Padahal dibatasi lek kliwat telu wis ora oleh tunjangan ngoten tok ngono pegawai negeri tok lek sing ora pegawai negeri ya karepmu lah nggih ngoten. Niku jenenge nek sing maksa-maksa niku lah wong ditarget. Wis pamong ditarget pokoknya peserta kabeh kudu sakmene nek sedek iki kok terus rada maksa-maksa nggih. Ngono. Niku nggih alah wonten mawon kok. Mboten sepinten dibanding kalih sengsarane Bani Israil. Ning nyatane bangsa disabari tenan. Sabar lah, sabar jinjeng-jeng diuncal Bani Israil dipepet-pepet kalih Firaun. Nyatane tumbuh seorang pejuang handal sejati. Sapa? Nabi Musa. Delalah Gusti yang ngliwatno keceran. Nggih. Kaya malah selamat. Kate aneh. Calon arep dadi musuh, kok malah timbang dhewe. Aja Firaun. Nabi Musa arep dadi musuhe ta nggih. Lah kok malah dimong dhewe lho. Lha nang ngene Gusti Allah ndamel niku mboten kurang lakon. Mboten kurang lakon. Mulane sok-sok atur sing ati-ati. Dindi ya, zaman titen niki berdasarkan apa sing tentang Quran, isyarah saking Quran ya. Dindi enek kelompok atau komponen sesuatu kekuatan dalam kekuasaan kok dimanjakan, dimong, dibesarkan, ya iku sebenarnya sing arep ngrubune. Nggih. Nggih ta? Lha ngono kuwi pun kan. Kenaran itu sing ngomong ya tunggu lama tunggu. Eh sing mateni tunggu lama tunggu kenaran dhewe. Raden Wijaya iso ngedek nama job ait. Sapa Raden Wijaya niku? Lagi ya sebo nggih. Ngabdi teng Kediri to nggih. Terus ora apik lek ngabdi terus dikai hutan tarik nika terus malah akhire malah ngrubone Kediri karepe dhewe. Ya senajan tabok nyilih tangan sing kon ngrubone wong kubilai kanak ngoten. Niku mon ngoten niku. Mulane ya lek roh ngeten iki tapi ndelalah lek wayahe iki lali niku. Lek wayahe lengser iki ndelalah lali. Sampeyan pikir-pikir. Ning perkara NU niku dunia ini gelem korban sitik nampa asas tunggal Pancasila nalika mok tawar teng situ bondo nggih. Nggih. Tak akhire terus koyo dimanja nggih. Welas pokoke ning dindi kok NU. Iki saiki sing genteni ya NU. Lha ngoten lho nggih. Niku wis Gusti Allah ndamel akan ngoten niku. Nabi Musa niku mung krana ketok lucu Siti Asiah butuh momongan niku malah Nabi Musa diselametne kali Allah Taala. Akhirnya sih iso musuh Fir'aun iso napa ngalahne Fir'aun ya Nabi Musa apa sabar intine telaten sabar lah dindeng-deng bar PKI NU diapusi kok nyurung motor bar iku diidoni ngoten lho ngene iki. Montore mlaku ditinggal malah tahun 71 wong NU dikoyok-koyok. Wis sabar mawon ana wis ora suwe tibake tahun 97 kok wis lengser. Lha ngene niku krana Bima Sabar. Mulanis, apa talek terus saat ini nuwun sewu sing dadi presidene wis Kyai NU dhewe apa ya terus pena. Wah, tenung dunya ini pancen kanca sora kok nggih. Tetep tugas itu terus ada. Jangan terlalu menuntut lah. Dunya ini pancen kanca sora. Wa qala Allah Ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun hum ing anak putune nabi, turun-turunane nabi Ibrahim tak dadekno aimatan ing pira-pira pemimpin ya dunakan bisa nuduhaken sapa aimah bi amrina kelawan perkara ingsun lima sabaru krana oleh padha sabar. Lah saestu panjenengan butuh ketelatenan kesabaran. Napa niku lek sabar, telaten, dadi ning ngapi. Wong rayap niku telaten iso gawe gunung kok nggih. Nyokote lemah mung sak pira kok gedine rayapmu. Ditumpuk sithik, tumpuk sithik lho niku. Ora sampe 3 wulan wis dadi pundung gowedi nggih. Nah, mulane ya sampean telateni mawon, ibadah sampean telateni mawon. Ya salat isu rong rakaat, awan patang rakaat, sore patang rakaat, bengi 3 rakaat, bengi nene patang rakaat neh. Ya lek iso ya tahajud. Ya telateni mawon, ora krasa kok numpuk ada di swarga dhewe. Ngoten. Wa qala azza min qail. Dawuh sapa Allah Taala azza min qail kang luwe agung tinimbang saking sapa sing tau dawuh. Allah niku lek dawuh mesti ngumpuli dawuh sinten mawon. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inama yuwaffa yang mesti dipenuhi, dituhoni. Sopa soburun apura-pura kang podo sabar-sabar. Ajrohum yang ganjarane sobirun. Biwairi hisab kelawat tanpa dihitung. Wah ini kulit telaten sabar. Ini kulit kadung kasil, kadung sukses. Keberhasilan itu gak hitungan. Enggak, saya itu. Saya ulek, namanya bos-bos ini. Model bosnya orang Jawa, ngerti-ngerti, ini kangelan ya. Nggih. Kangelan itu perusahaan. Kalau berapa-berapa itu perusahaan sampai 50, 70, sampai 110 perusahaan. Sukses kabeh. Ini bisa kangelan, mergo sik kurang sabar. Tapi lek sing jenenge Adnan Khashoggi niku gak tau di perusahaan ya, Mbak. Adnan Khashoggi niku duwe jeneng tok ora di perusahaan. Yo ora tau nyekel duit. Tapi teng putih-putih anggar petok wong dikai duit. Yo niku. Niku dhewe wis dadi duit tok, diuber wong terus. Nuding sok wae sing dituting, aku percaya karo Iko. Kalau gak ana ana utang ana duit. Aku percaya Iko iku lek nyambut gawe pinter. Akhirnya bang suwe sing nggon duit iku percaya. Kok kadu dituku Adnan Khashoggi ngoten. Akhirnya yes, bang ini Iko. Bang ini nggih matur nuwun teng Adnan mergo napa? Duite numpuk iso enek sing nampa kreditane. Lah sing nampa kreditane matur nuwun karo Adnan. Akhirnya wong loro niku ora usah nyekel duit tapi kene merorono ya dikai duit ya mandek dikai duit ya ora usah ditampa. Ternyata justru malah teng pundi-pundi dadi mulya. Mergo sabar akhirnya dadi maklar gak ketara. Ya dene kasune iki maklar gak ketara. Niku penake wong kadung dipercaya mergo sabar, sabar, jujur, tepat. Niku pancen iki apa ta nggih? Tapi lewat kadung sukses gak terhitung itu. Wis ora kena dihitung ya. Lha apa? Gak terhitung. Terus cara tani iki Kanjeng Nabi niku cara tumpukan selawate mun pinten miliar. Wah, wis ora kaya itu. Mergo Kanjeng Nabi sabar. Kok kira-kira Kanjeng Nabi agek dadi nabi rong wulan diantemi wong katoke terus leren. Bisi kula leren mon ora usah dadi nabi ini wis leren. Dadi lagi sabar. Menjadi imam itu memang modalnya sabar. Dadi imam kok ora sabar ya pura-pura mawon. Kudu sabar. Dunia niki kudu sabar. Niku dawuh-dawuh pun ayat Al-Qur'an. Termasuk gambarane kesabaran ya. Gambarane kesabaran wong sabar. Napa to bedane pari karo klopo? Pari ora patek sabar, tek klopo niku sabar. Pari kesusuwe ajek patang wulan wis woh. Ajek patang wulan wis wae, akhire wae pisan tak dibabati entek. Tapi lek klopo niku telaten, ora kesusuwe. Aku tak pernah dang kelop dang buat tak pernah gosse aku mah buat sepi santai. Itu entah nana sabar. Bungsa buat ya terus wah ni, terus wah. Tak jajang ni, terus tiba teng jajangan malih ni, pinter bulan. Nah, satu bulan ni. Kalau apa anak pari lah petang bulan ni. Ini kalau apa ni satu bulan ni semua neh panen neh panen neh. Dibungsa wis diketal glubune kanggo blarake kanggo sadone kanggo mergo telaten sabar klopo niku. Ditibakno ning ndi ya gelem ae ora tau pilih-pilih. Coba lek apel lak pilih-pilih ya bolane kurang akeh. Mergo napa? Ora patek sabar. Mboten. Niku napa? Dawuhipun Allah taala wong sing gelem sabar niku sok lek wis sukses diparingi napa? Diparingi piwales dening Allah. Ganjaran itu mboten hitungan. Ganjaran gak hitungan. Swarga niku mboten hitungan. Ora ya nek sing iso ngitung swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate wasiat utawi nggih dawuh pesen paring fatwa dumateng misananipun. Kok misalan ya? Ya misalan. Putranipun Al-Abbas. Al-Abbas niku sedherekipun Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah niku lha mboten salah jereke pitu. Abdullah terus Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, lajeng Atikah, lajeng sepone bapake Zubair bin Al-Awam, Sofia terus sing setunggal iki sing sapa jenenge sing nggih sing kafir niku nggih, paling dhewe sing kafir, pitu niku sing kafir setunggal. Dan sing jeneng Abu Jahal ya, Abu Jahal. Niku. Jadi Al-Abbas gadah putra namanya Abdullah. Al-Abbas ini nggih pamane Rasulullah mambet Islam. Ada putra namanya Abdullah, namanya datas Abdullah bin Abbas. Sahabat niku enten ulama enten tiga namanya Abdullah sedaya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Tiga-tiga niki dadi wong alim sedaya. Dadi wong alim sedaya. Mulane nek teng kitab-kitab hadis dipun juluki Abadillah. Piro-piro Abdullah. Niki sedaya dados napa? Dados tiyang alim sedaya. Termasuk Rasulullah niki nate wasiat dumateng Al Abbas, ya Abdullah bin Abbas putrane Al Abbas. Al Abbas niku pamanipun Rasulullah piyambak. Dadi sik misanan berarti nggih. Putrane Pak Lek misanan. Ya pasen ya ten. Ini wa ini stata'ta an ta'mala lillah birridho fil yaqin fa'al. Nek kowe iso, cara jawane, lek kowe iso Aba Abdullah nek ngamal apa-apa, nglakoni apa-apa iku krana Gusti Allah, ditampa nganggo ridho, dilambari kanthi yakin. Tegese apa to? Ridho yakin. Nggih. Ridho yakin. Tegese ridho niku ora enek nggeget-getan teng ati. Nglakoni salat ngantuk ora kok terus kesuwen muni mame. Mboten ngaten nggih, kaya ridho lega lilo, mboten gelo. Yakin mantep. Lek iki perintah Allah. Lek kowe iso ngono lakono. Nah iso ngono. Lah nek wis ora iso piye? Fa ilam tastati lamun ora iso sapa sira. Yo fasbir yo betahno to. Lek kowe ngamal abot ora iso lega, ora iso rindu. Ora iso yakin sing temenan, yo peksa nang tapi sing sabar. Mosok sabar betahno. Nek kowe gak iso rindu, betahno. Ya panjenengan iso ora kok. Kelangan ini, kelangan waktu, kelangan itu. Banyak juga sengsara, betah tak? Betul apa? Fa'in nafis sobri alamat takrohu khairan kasir. Fa'in nafis sobri moko sak temene iku tetep ing dalam kesabaran. Alamat takrohu yang ngatasi nompo barang sing kue sengit. Apa khairan kebagusan kasiran kang akeh. Kalau kamu bertahan, mau bertahan menerima kenyataan yang kamu tidak suka, tapi itu resiko dari apa yang kamu lakukan, di sana ternyata banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ngoten. Wis toh, disuntik iku lara, betahno betahno. Ternyata ning gone betahno suntikan kuwi bar kuwi awake penak. Iya toh? Lah tapi lek ora betah nampa suntikan mek pirang menit sik, larane nyuntik niku Pak. Jus wonten toh ora betah. Ya lara nguntu terus rasakno terus sampai pirang-pirang wulan nggih. Niku lho gambarane ngoten niku. Walaman ngertia sapa sira annan nasra sak temene kemenangan iku ma'asabri sertane kesabaran. Sing jenenge menang iku mesti sabar. Mesti sabar. Nek gak sabar gak iso menang. Ngoten nggih. Nek gak sabar gak iso menang. Bal-balan agak oleh setengah makanan harus mulai. Ia orang sudah juara. Kaisa juara kita ke? Kaisa sudah juara. Wal faraju mongkoma wal faraju lan wal faraja. Pan sak temene benggane kesusahan. Kebungan, kemarman, iku mal karbi sertane kerupekan. Anane wong nompokat sembaran mergo tau rupek. Lek gak tau rupek kaisa sembar. Nggih. Nggih apa boten? Saman ngertos ini kan apa? Alah selang, selange sanyo niku nggih. Niku lek mantur, niku sing ben mantur iso aduh, niku diciut apa diambakno? Diciut to kira nggih. Diciut to, lek diambakno. Cece, kira nggih. Mulane lek kowe kepengin iso to aduh sing ciut. Tapi lek kowe pengin mau makasih udah lah ya blabar ngoten ngono ta. Ini pun contoh dari sebergo sing gawe alam kuwi karo sing gawe sampean sami. Hukum alamnya sami. Kata, uang niku lek mboten purun sengsara teng donya, gak gelem ciut ning donya, niku playune swargane gak iso ado. Tapi lek gelem napa? Gelem sengsara, gelem ciut ning donya, niku playune iso ado. Lek ndamel air mancur niku nggih, semakin kecil lubang yang ada, maka pancurannya semakin tinggi gitu. Tapi semakin lebar, semakin rendah. Ini aku pangkat. pangkat. Kados Kanjeng Nabi niku ternyata leh nyiutno niku ke zaman Nabi Ibrahim pun. Nggih, ke zaman Nabi Ibrahim niku pun sengsara terus. Sampai teko Ismail sampai teko niku terus sengsara. Ki mboten tahu kambonan barang sing haram-haram. Jadi itu motif anak Kanjeng Nabi terus jadi Nabi mulia niku pas. Dene kula jenengan warai leh nyiut lagi sawirane kiai pas berpengajian terus sosok jebol leh nyiut niku. Jadi itu zaman Nabi Ibrahim pun siut terus jadi pun apa rapet orang manu disentok kecobaan ya apa mau buatan jebol. Dan kalau jenengan menawa bapak Ibian ya rapat tak tenana lah tirakat. Jadi tiba mana rapat tak mulia ya pantas. Tapi ya coba terus alah. Jadi buatan apa ya sana ini sama yang makawiti riado tirakat hitungan yang tenan. So tiba anak tiba penak mungkin anaknya konsep sorone tiba putu tiba penak ini kumpul kawan tidak ada ceritanya penak jajaan tanpa repot wong wal yusru ma'al usri wal yusru tai gampang iku ma'al usri serta ne kangelan lan anane muncul kemudahan karena pernah kangelan sebab apa kain tenoma dan apa sebabnya mergo wong biyen do kepanasan do kodanen. Lah opo mau biyen iku ora enak panas ora enak udan, ora enak omah. Nggih ta? Lah opo enak payung, enak mantel, enak jas hujan nggih. Mergo wong duka dalan kok kira-kira gawe wong kodanan ora enak payung, ora enak jas hujan. Kenapa kaya enak mobil? Ya mergo wong dhewe aku kesel, dhewe sengsara. Anane muncul kemudahan karena ada kesengsara. Niku pun patokan kok niku. Mulane lek jenengan nemu kesulitan sama nusuk susu putus asa. Bunga. Ah, ini tantangan dan ini peluang. Kalau saya bisa menaklukkan kesulitan ini, maka saya akan menjadi pahlawan. Artinya apa? Saya akan menjadi pelopor menemukan sesuatu yang baru. Loh, napa to kaya tentang tambal ban barang? Mergo sering wong kebanan, nyurung sengsara. Akhirnya saya mikir, lah nah, tak ada di tukang tambal ban. Loh. Terus ana sing jeli mana? Tambal ban nek ngono ya repot, ya kudu ana alat sing penak, kompresor. Piye ben ngumpone ora angel-angel. Mergo kabeh niku wong mau kangelan akhire golek alat sing gak nganggo terus. Bae di situ lalu budaya ada apa peningkatan peradaban ada. Iku bermula dari kesulitan-kesulitan. Munculnya listrik, munculnya kipas angin, munculnya alat-alat sederhana ini berawal dari kesulitan. Memang aslinya alam ini sulit, oke? Jadi ya wis ora usah kaget. Jadi lah pemane listrik mati, peteng gedet, ya iki asline. Lha ora ketahuan. Enak, iki asline. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li rasulin. Umar bin Khattab niku ngeten iki nek mboten salah niki dawuh niki bermula saking enten tiyang pengguyu niku diomeli bojone. Wah wah wah wah wah wah wah ngoten nggih. Entek ngamek kurang golek malah kulaan pisan ngoten nggih. Lek ngomel niku ora entek. Terus ya bae niku terus jawane lek sing lapor Umar bin Khattab kali kene dadi khalifah. Sowan badhe sowan dengan Umar bin Khattab nglaporne kelakuane bojone sing sembarang kali salah apa tuh? Tekong, gua koyo yo di salah ni. Sama ini kerjo ya, no ya, no oleh sama ini tak. Tekang gua koyo tambah nemen. Suatu ketika tahu orang oleh koyo apa orang patah suwe, mestinya mulai jam loro, jam sepuluh mulai gua koyo luwe akeh malah gila ni. Ini nyalang tapi ye lo, jadi. Jadi, mana orang itu cakap mulai semua tadiku, ya saya bingung tak ajar semua macam kata. Pengusaha Cina Suwan Umar bin Khattab ni pun jelas lah dalam sahabat Umar bin Khattab ni presiden ni Amirul Mukminin. Lawannya pasal tutupan katen. Jadi gua mirang kan jero dalam ni gua Umar bin Khattab ni cuma ligarwan. Terus nerasa ada sok geremeng-geremeng itu yang tenjoba Umar bin Khattab terus medal. Terus, apa kan? Boten pamit langsung kok tak langsung apa? Nah, namu takok iku ora jujur. Ayo, apa sih jujur apa? Nggih, ngapunten. Kula niku jenenge ajeng nglaporke persoalan kula sing persis jenengan niku. Apa? Nggih diomeli garwane niku. Oh, ngono ta, ngono. Terus dawuh niki, ngaten. In sabarta madha amrullah wa kunta majrur. Wa in jazakta madha amrullah wa kunta ma'zurat. Ngaten. Ma'zuran karo ma'zuran, ya nek sithik mawon. Manane aja bareng. Lek kowe sabar, diomeli bojo sabar, jare sabar, wis pokok sabar lah. Kuwi lara tapi saya sabar. Kuwi mandho berlalu apa amrullahi urusane Allah. Menengo iku lak kesel dhewe lek ngomel. Mosok wong betah ngomel terus. Ya lek kaset tak tipe otomatis walak walik diwi ngoten sampai akhirnya entek ya terus mubung mubung molak balik lek wong ora kuat kok ngono kuwi napa enten wong kuat ngocah 7 jam ngomel terus kuat dong dalang lawan ngomel terus dia diapusi dicampur kali sinden terus leren suluk barang ngoten niku leren anu terus rokokan sik niku lak mergo dalange leren to nggih tapi lek wong ngocah terus mboten kuat jadi umur sapa tetah no engko lak leren dhewe. Sing penting ora soal kok lerene kuwi. Mesti leren, ngoten. Madha amrullah iku mesti berlalu dengan sendirinya. Sing penting guridine iki, wa kun tamak juron, oleh ganjaran. Oleh ganjaran. Tapi suwali wa in jaza talamun gremeng ngresula sapa sira. Kowe ngresula ngamuk pati mbedhuwa ora terima. Ya tetap madha berjalan apa amrullahi perkara ni Allah. Yang namanya ngelarang no, tetap ngelarang no. Jadi musibah tetap teko. Wong banyak ikut takdir ikut dulu no. Boleh kau protes terus sosial aja, but gak sih jo? Jo, wong protes mau soal no. Yo lah, yo tetap. Nek kau yang resmo, apapun yang ditakdirkan Allah tetap terjadi. Lah, kau malah repot. Gua pun tak makzuran. Kau dicatat jadi wong dosa. Mereka melawan takdir itu sih Allah. Mana sih penais? Apapun yang seneng atau gak seneng, tombonen. Jadi lek gak seneng buat tombo berarti kue syukur. Lek gak seneng buat tombo berarti kue sabar. Lek seneng buat tombo berarti kue syukur. Beres. Dan waqala Aliun radhiyallahu anhu as-sabru mutiyatun la takbu wa saifun la yambu. Oh, ngeten. Asabru utawi sabar iku mutiyatun tumpaan latak bukan ora tau leren ora tau ndeprok ngoten wasaifun lan pedang layam bukan gak kan ora tau ketul ora tau tumpul sabar iku ibarat tumpaan ngono tumpaan sing wis gak tau ndeprok gak tau kok terluyo ngono gak tau wis terus yen wong sabar niku jan gumun lah dipikir nggih kaya sabar ya. Dengan bulan gue enten wong sabar sak iso. Niku dadine nggih. Nggih penak niku uripe. Napa ta? Yo timbangan badan iku lho. Timbangan badan di teki terus metu lho 70 kilo napa 50 kilo. Mboten niku mlebu teng kantor-kantor. Wong niku ya ra paten dayani ambek guyon-guyon. Mas mboten nimbang, Mas. Mboten niku sewate guyon mawon. Ada ini bang wah utang waktu itu, yeah, terus waktu mureng-mureng ya orang, dulu tu ni kalau tang leti, terus si anak eh kuliah tengi kip Malang ni ku tigo, aneh ye, tigo timbangan baca ni, dah tapi orang telaten lah, sabar macam, nak piro sih oleh orang saat ni bang ni mau nyeblok naya satu, seorang atau sebenarnya, kalau kalau ketemu orang loman ya 500 rasa susu lah. Tetapi ini putrane kuliah teng IKIP Malang kok yo dululus. Napa? Cara pedang ora tau kedul. Nomor gawang sa, wong sabar. Termasuk umpama ibu-ibu sing ngandut jenengan kok mboten sabar niku kira-kira ora enak wong lair. Nggih. Sabar ngenteni sabar. Wa fi badil akbar wonten setunggalipun kabar hadis nggih. Dawahkan intidharul farahi bisabri ibadatun. Ngenteni bunga dengan tetap bertahan bersabar iku ibadatun dadi ibadah. Mayar ta nggih? Jenengan ngonten kok gak teko-teko ta bisa gak liwat-liwat. Alah, muni ngono ritek nek rumahe teko panggah ora? Teko. Sampeyan kok ngenteni bunga. Wis bungae bendang teko, wis enteni ae, sabar atine tatak. Lah niku dadi ibadah. Dadi ibadah. Dawuhipun malih saya Ibnu Abbas dawakan afdhalul uddati as-safru inda siddah. Afdhalul uddati utawi utamane persiapane wong urip sing paling utama iku as-safru betah sabar inda siddati nalikane nampa kesengsaraan. Itu namanya pertahanan yang paling benar. As-safru quwwatun, sabar itu kekuatan. Kok kira-kira wong niku mboten betah nglakoni kesabaran, wong dunya niki rusak. Wong adang kok ora sabar. Alah ora nek warung buka. Mboten enten sego mateng kok. Nggih. Niki seduwo ya karena kesabaran. Kok kira-kira ora nek wong sabar. Nggih, ora nek wong sabar sing dadi kuli, ora nek wong sabar tukang angkot-angkot, ora nek wong sabar tukang nandur, gak nek sabar sing tukang macul, dunya iki kluwen kabeh. Ana ning dunya pepek ketene mergo akeh wong sabar. Mulane nggih. Monggo. Kita pulau panjenengan belajar sabar ni. Inna umu roidan sadat masaliku, kosobru yaf tahu minha kulamar tataja. Latay asanna wa in tolat mutolabatan. Iza sta'an tabi sabrin antara faroja akhlib piris sabrian yadhobi khajatihi wa mudminil qorilil albabi abwabi an yalija. Innal umuro saat temennya pura-pura perkara perkara apa ayalah izan sadat terkalani wis kabuntu. Apa masaliku pira-pira nggon dalane umur. Fa sabru mung kok tai sabar. Iku yaftahu bisa mbuka apa sabar. Minha saking masalik ulama yang sekabehane barang irtataja kang kakunci apa mah. Pintu yang tertutup sekalipun lek ditelateni gal titik suwe-suwe ana sing buka. Nggih. Kuncine ilang, aman telateni dok. Wis terus, didok-dok ngene gak kena ditambahi nek dok. Telatene susu nganggo kuwak, enggak susu nganggo alat, susu jebol. Nggih ta? Saestu niku. Susu ya jebol. Ora enek peso ya dibanting. Nggih, nun sewu niki lek nate nyolong kedegan. Jalan-jalan dengan orang kau benduk, biar benih so ngerasa nak tutuwe, biar tinggi lah. Sebenarnya tutuwe ke atas ni lah, saya ke atas. Nego banyak orang sabar ni, buat ni. Menang orang sabar ni, mesti menang. Nego buat sabar, lah. Mulanya latai asana. Ojo putus asa, sopo siro. Wa intolak senajan suwe. Wa intolat senajan suwe apa mutolabatun gulee cita-cita. Senajan mutolabatun gulee iku suwe aja putus asa. Pasti ada jalan. Mergo apa? Idza sta'anta tatkalane jaluk tulung sapa sira bisa ben rawan kesabaran. Bisa jaluk tulung antara pengen to bisa ningali sapa sira farajan ing kebungahan. Lek kowe gelem jaluk tulung kesabaran mesti kowe engko bakal oleh kebungahan mesti akhlik bi sabri ngoten akhlik patut banget bi sabri kelawan kang duweni kesabaran apa sing patut an yahdho yen to merkoleh sapa bi sabri bi hajatihi kelawan hajate bi sabri wa mudminil qorilan wong kang terus menerus totok-totok lawang lil ababi maring pira-pira lawan apa sing pantes anjali jaingin to bisa mlebu lawan wis to telateni ya disurati gak bales surat terus disurat dibales ngene disapa mlengo salah banyolono wis salah guyu Klateni ye. Mulane wong Jawa duwe unan-unan witing tresna jalaran sangka kulina. Mulane niku wonten cilik wonten dongengan niku nggih. Susi tok anak wong-wong duwe anak telu nggih. Duwe anak telu. Susi tok kepengin iso nglumpati kelopo. Wonten. Susi tok kepengin iso nglumpati kelopo. Susi tok kepengin iso manggul kebu. Sing sita ora. Sing sita kepengin jempolane dituthuk palu ora apa-apa. Lha niku ternyata krana sabar niku susu kasih kabeh. Sing sita piye carane? Anak klopo cilik niku ket urung kukul nggih dilumpati ben esuk, mlumpat. Iki sampe klopone tukul dilumpati. Niku bangsa sampe dadi glugu kuat mlumpat terus sampe. Iku ada cerita ini modal sabar mboten. Lha wong bedhes mawon nggih krana sabare sing latih. Bedhes sing liar mawon iso diabani ya nggih. Sarina budal ning pasar yo rije iki. Niku lha mergo sabar niku. Ternyata sabar itu bisa menjebol segala sesuatu yang asalnya sulit dijebol. Makanya patut kalau ada orang yang sabar lalu seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi. Patut sekali orang yang sabar itu ketika seluruh pintu tertutup masih ada pintu yang terbuka. Wis telaten, sampean dodol kok telaten. Dadi salah sedhiku sabar ya. Wis lebune gak payu, mboten Mas. Tapi mesti kok elek sing gelem tuku. Ora mungkin ora. Niku modalnya nggih sabar. Faman ja'ala sabra mu'tamadahu fi nawazilihi waqtadahu min azami udadihi wa wasaili fahuwa musibun fi ra'yihi. Barang siapa yang sabarnya itu benar-benar menjadi landasan ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, barang siapa yang mempersiapkan persiapannya dengan seluruh kesabaran dan menjadikan kesabaran itu sebagai alat dan sarana dia, maka itulah pendapat yang paling tepat. Modalmu apa kan? Sabar. Ini itu bener. Modal kalau modal duit akeh orang mesti kasih. Modal duit akeh kalau sabar ya harus dipangani dhewe ae ngoten iki. Kowe anu bangkrut kok gak piye? Mesti bangkrutnya apa? Mari aku gak sabar kok. Lah kenapa gak sabar? Aku lek kula anun diundi rego 100 sih tak dol 50. Lha nyapa? Lah aku salah betae nunggu ni kesuwen lah didol 50 tak lari sih ngoten. Dhewe sing kok gak sabar. Ngoten. Munjihun fi sa'yihi. Wong sing sabar niku mesti sukses dalam usahanya. Tapi suwalihe wa man jazaa'a minal masa'ib wa taraba 'inda wuqu'it nawa'ib kana 'amilan fi ma yaziduhu durran wa yaksibuhu wizran wa yafawituhu ajran wa naika bihi khusran. Barang siapa yang selalu gelisah, molak-malik, tidak punya ketenangan, nungsang jempalik nalika nampa musibah, bingung, mlayu rono, mlayu rene, inda wukui nawaib ketika dia terkena bilai, maka kana amilan fima yazidu hudura, maka apapun yang ia lakukan tidak menambah apapun kecuali hanya kesengsaraan. Contohnya, contohnya kayak sing nate didhawuhne Sayyidina Sayyid Abdul Hasan As-Sadili. Nek kowe ngalami peteng dedet lelimengan ora ana sinar sedikit pun, kamu bersabarlah. Enggak perlu jangan bergerak. Semakin kamu bergerak, dengkulmu natap dampak. Apapun yang dia lakukan tidak akan menambah persoalan, menyelesaikan soal, tapi menambah soal yang lebih parah. Yang diomeli bojo kok gak sabar ngomong mau di kampleng. Oh, jadi masalah loro, mana tuh? Mau melo bilani? Nah, musuhmu jadi loro tuh. Iya, tapi lek gue sabar menengai. Sampai mau orang tua ngerti lah anak ini kurang ajar. Gue sesila mau orang tua bilani sampai. Do, ojo ngono tondo. Wong lanang ngono gue salah katon, ojo. Tak mena-mena karo wong lanang. Di sini turun ngono malah marotoh sampean. Tapi coba sampean gak sabar. Di bujuk tuh kampleng nih, bentino. Gue lah sing marotoh. jalu apa kata endo, jalu apa kata malah macam ni. Musuhnya jadi loro, tak boleh sabar, santai mawon. Niku akeh sing welas, akeh sing welas. Niku napa modal kesabaran. Dipun dawuhaken malih wa idza tusibka musibatun fasbir laha azumat musibatu mubtalan la yasbiri. Nek kowe kena musibah sabar kok. Mergo wong sing kena ujian karo Allah Taala dikai ujian musibah kok ora sabar, musibah itu tidak semakin kecil tapi semakin besar. Tegese bebannya nek musibahe padha tapi susahe udah digede. Ngoten. Lha perlu dipaido wong, cocok ridung kulo ngono sambat-sambat ora karo-karuan. Wis salah kecocok ri ora ndang waras dipaido wong terus. Nggih ta? Tapi lek meneng mawon ngoten iki, ya lara ya dirasakno sing sabar ora patek kan wis. Malah lek perlu ditawani wong, anu ya dikompres ya. Anu ya lewat ditawani. Dudu kena dengkul apa rine kena dengkul ae dengkul kena ri terus. Mugo anu ya malah tipa itu tuwek cah cilik lho malah ora ati to nggih. Nah niku mulane sabar niku penting. Ngadepi napa mon kudu sing sabar. Insyaallah sukses itu akan datang dengan sendirinya. Ya mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu dipun dawuhaken Allah Taala innallaha ma'as sabirin. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika minasy-syarri kullihi wa min baiti alkhayru kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha akhiru kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.